Mitra bisnis, dalam setiap tulisan yang diturunkan dalam website koran internet, Kwik Kian Gi selalu mengindikasikan adanya segelintir elit ekonomi yang sejak tahun 1967 lalu telah membuat Indonesia terperosok dalam jurang debt trap yang telah dipersiapkan oleh negara-negara maju melalui tangan lembaga donor untuk menghisap kekayaan negara yang dijadikan target. Selain itu, Kwik Kian Gi juga mengindikasikan bahwa elit ekonomi yang dijuluki Mafia Berkeley ini adalah pihak yang harusnya bertanggung jawab atas keterpurukan ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, apa benar Mafia Berkeley adalah biang keladi dari terpuruknya bangsa kita, Pak Kwik? Iya, betul. Ya, sejak 67 tidak berubah. Jadi sebetulnya yang memegang ekonomi Indonesia ini adalah kelompok ekonom dari mazhab pikiran dan dari kesetiaan yang sama. Mazhab pikirannya sama semua, yaitu liberal, total, liberal mungkin. Lalu kesetiaannya adalah kepada Washington Consensus, jadi pemerintah Amerika Serikat, IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia. Itu sejak 1967. Dan yang mengatakan demikian bukan saya, tapi ahli-ahli ekonomi Amerika sendiri. Memang tidak bisa dilepas karena ada perubahan sedikit, tetapi tidak panjang, yaitu dalam pemerintahan Gus Dur. Itu bukan Berkeley Mafia. Akan tetapi hanya tahan sangat singkat, setahun aja. Begitu jatuh ke tangan Ibu Mega, mereka lagi sampai saat ini. Baik Pak Kwik, Bapak mengatakan sejak tahun 1967, Mafia Berkeley telah mengendalikan ekonomi kita. Lalu apa keuntungan yang mereka dapatkan, Pak? Nah, itu yang merupakan suatu teka-teki sampai sekarang. Mungkin tidak menikmati keuntungan apa-apa. Mungkin memang mereka yakin bahwa yang terbaik adalah liberalisme seperti ini. Tidak ada yang paham itu sampai sekarang. Oleh karena kadang-kadang sampai luar biasa hebatnya. Seperti terperosoknya Indonesia dalam bidang keuangan negara. Ya. Itu kan sudah dimulai dengan berutang tanpa henti sejak 1967. Nah, ketika itu sudah banyak yang prihatin, yang menyatakan bahwa ini kan tidak baik kebijakan seperti ini. Nah, sekarang kan terbukti bahwa beban yang terbesar kan bayar utang bunga dan sekarang sudah mencapai suatu titik, sudah mencapai lingkaran setan, nggak bisa lagi tanpa utang. Maka surat utang negara terus terbit terus. Baik Pak Kwik, terima kasih atas pandangan Bapak. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Kwik Kian Gi. Saya Kiki Wijaya.